Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan apa yang kita baca pada matan Kitab At-Tauhid li Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Nah, kita masih atau kita masuk pada bab yang berikutnya setelah bab Maja'a fir riya. Kata beliau rahimahullahu taala, babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Nah, dalam bab ini beliau ingin menjelaskan tentang hukum seorang yang beramal, ya, melakukan suatu ibadah, tapi dia meniatkan dengan ibadah tersebut tujuannya adalah ingin mendapatkan dunia. Dan beliau menyebutkan di sini dengan tegas, yaitu itu termasuk dari perbuatan syirik. Iya, termasuk dari perbuatan syirik seorang melakukan suatu ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi niatan dan tujuan dia iya tidak ada kecuali dunia. Iya, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau seperti seorang yang dia berazan iya atau ditugaskan mengumandangkan azan, tapi niatannya tidak ikhlas. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin mengambil upah dari iya apa yang dia lakukan tadi, azan tadi yang telah dia lakukan. Demikian pula kata beliau seorang yang berhaji. Iya, berhaji tapi niatannya bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi liya'khudzal mal, sama untuk mengambil harta dari haji tersebut. Demikian pula seorang yang mujahid. Ya, seorang yang berjihad, dia berjihad, berangkat dalam berjihad, tapi apa, dalam rangka niatan dia hanya ingin mengambil ghanimah dari jihad tersebut. Ya, tidak ada niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu seorang melakukan amal ketaatan, ya, amal ibadah, tapi tujuannya adalah ingin mendapatkan ya perkara-perkara dunia. Ya, bahkan tidak hanya itu yang beliau contohkan rahimahullahu taala, beliau juga mencontohkan seorang yang melakukan suatu ibadah ya, tapi niatan dia ibadah tersebut ya semata-mata hanya ingin misalnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan di dunia. Ya, berupa kebaikan di dunia, baik itu ya kesehatan atau dijaga keturunannya, atau juga diberikan rezeki di dunia. Ini kata beliau termasuk seorang yang beramal ibadah dan melakukan ketaatan iya untuk dunia. Sehingga di sini iya tentunya ada kemiripan antara bab ini dengan bab Maja'a fir riya. Iya, kemiripannya tentunya seperti yang disebut oleh para ulama, bahwasanya kedua-duanya menginginkan dengan ibadahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, kedua-duanya mengharapkan dengan ibadah yang dia lakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kedua-duanya juga berbeda. Iya, dari sisi yang lain. Iya, ada sisi kemiripannya dan ada sisi perbedaannya. Nah, tadi sisi kemiripannya kita, persamaannya adalah kita sebutkan bahwasanya kedua-duanya mengharapkan dengan ibadahnya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sisi perbedaannya dari mana? Sisi perbedaannya dari mana? Iya, sisi persamaannya seorang yang riya dan seorang yang menginginkan dengan ibadahnya dunia tadi yang telah kita sebutkan. Sama-sama mengharapkan dengan ibadahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi perbedaannya apa? Dengan riya. Atau Bukhari, apa Biki? Perbedaannya apa? Seorang murai dengan seorang murid dunia. Nah, Yusuf, Yusuf. Perbedaannya apa, Yusuf? Gak mesti dilihat, ahsan. Iya. Karena seorang murara ulama, iya, yang dia inginkan dengan amal ketaatan atau amal ibadah yang dia lakukan adalah pujian dan sanjungan dari manusia. Iya, pujian dan sanjungan dari manusia yang dia harapkan. Iya, adapun seorang murid dunia, iya, seorang menginginkan dunia dengan ibadah dan ketaatan yang dia lakukan, kata para ulama, yang dia harapkan adalah sesuatu yang bentuknya materi. Iya, baik itu berupa harta, iya, kedudukan, iya, kepemimpinan dan yang lainnya. Ini seorang yang murid ad-dunia. Iya, semata-mata yang dia inginkan itu, bukan ingin dipuji. Iya, bukan ingin disanjung oleh manusia. Sehingga dari sini Syekh Sulaiman Al-Hanam rahimahullahu taala iya menyebutkan di dalam kitab beliau Taisir Al-Azizi Al-Hamid, iya, beliau menyebutkan suatu permasalahan, iya, ayyuhuma aqal, kata beliau, iya, seorang murai atau seorang murid dunia, iya, mana yang lebih berakal, iya, mana yang lebih berakal, seorang yang riya di dalam ibadahnya atau seorang yang menginginkan dengan ibadahnya dunia. Iya, seorang menginginkan dunia umum, kedudukan, iya, harta tadi dan seterusnya. Iya, beliau katakan tentu yang lebih aqal adalah seorang yang murid ad-dunia, yang menginginkan dunia. Iya, meskipun apa? Kedua-duanya kata beliau kilahuma khasir. Iya, kedua-duanya adalah seorang yang merugi. Tapi yang lebih aqal adalah seorang yang murid ad-dunia. Karena seorang yang murai, dia hanya menginginkan dan mengharapkan pujian dan sanjungan semata. Iya, tapi seorang yang iya murid dunia yang mendapatkan materi yang dia inginkan. Tapi apa? Kata beliau kilahuma khasir, kedua-duanya orang yang merugi. Nah, berkata Syekh rahimahullahu taala, qala wa qaulullah taala, qala man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, iya, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, dan juga thawab ad-dunya, iya, pahala di dunia. Qala nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, iya, kami akan berikan secara penuh kepada mereka amal-amal mereka atau balasan dari amalan yang telah mereka lakukan karena dunia tadi. Qala wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidaklah ya akan dikurangi dari balasan tersebut sedikit pun. Dan dalam ayat yang seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, mereka-mereka lah itu orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia yang tidak akan mendapatkan atau tidak ada bagi mereka di akhirat nanti kecuali an-nar. Ya, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah dan hilanglah apa yang telah mereka lakukan, yang telah mereka amalkan di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan hancur apa yang telah mereka amalkan. Nah, Masyaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala beliau menyebutkan, kata beliau, qala munasabatul bab li kitab tauhid, ya, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, kata beliau, qala bayanu annal amala li ajli dunya syirkun. Ya, kesesuaian bab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ini dengan kitab tauhid, yaitu kata beliau, bab ini menjelaskan bahwasanya seorang yang beramal ibadah atau ketaatan karena dunia itu termasuk dari perbuatan syirik. Iya. Jadi jangan dipikirkan atau bayangkan yang namanya syirik hanya sekedar sujud untuk kuburan. Iya, hanya sekedar iya, beribadah kepada pohon dan bebatuan atau yang lainnya. Tapi ini juga termasuk, kata beliau, dari perbuatan syirik. Apa itu? Iya, ketika seorang menginginkan dengan amal ibadahnya iya perkara-perkara duniawi. Qala yunafi kamal tauhid. Iya, dan perbuatan ini, kata beliau, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Qala wa yuhbitul amal, dan juga bisa menggugurkan dan menghapuskan amalan yang telah dilakukan oleh seseorang. Qala wa yaftariqu 'anil bab alladhi qablah anna hadha 'amalun li ajli dunya yusibuha wal murai amila li ajli al madhi faqat. Iya. Tapi kata beliau rahimahullah hafizahullah, kata beliau berbeda atau perbedaan dengan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Iya, bahwasanya bab yang sebelumnya atau bab ini, kata beliau, tentang seorang yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah karena dunia yang ingin dia dapat. Adapun seorang murai, itu bab yang sebelumnya, dia beramal ibadah, beramal ketaatan hanya karena ingin dipuji saja. Sehingga ini perbedaan yang tadi telah kita sebutkan dari para ulama, disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Iya, seorang murai dia hanya mendapatkan pujian dan sanjungan. Adapun seorang yang murid ad-dunya, iya, dia mendapatkan sesuatu yang bentuknya materi berupa harta, kedudukan dan seterusnya. Iya. Tapi sebagian para ulama menyebutkan ayat ini, mankana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Di sini Allah katakan, kami akan berikan kepada mereka balasan dari amalan mereka di dunia. Nah, sebagian para ulama menyebutkan ayat ini dikhususkan dengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Isra. Iya, jadi ayat ini umum. Barang siapa yang dia beramal atau berniat, iya, berniat dengan amalannya dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ayat ini, kata para ulama, dikhususkan dengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Isra. Iya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Iya. Kalau dalam surat Al-Isra, iya, di situ ada kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia menginginkan al-ajilah, itu kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya. Ya, kami akan berikan kepada dia apa yang kami kehendaki. Tapi apa? Liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Sehingga tidak semua seorang yang menginginkan dunia dan meniatkan dengan amalannya dunia itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid," bagi orang yang kami kehendaki. Sehingga tidak semua orang Allah berikan apa yang dia inginkan ya dengan amalan yang telah dia amalkan di dunia. Sehingga ini disebut dengan takhsis, ya, yang mengkhususkan ayat dalam surat Hud, yang mengkhususkannya adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Isra. Ya, kalau bahasa para ulama yang terdahulu mereka mengatakan mansukh. Iya, bahasanya mansukh, tapi yang dimaksud adalah makhsus, bukan dihapus akan tapi dikhususkan dengan orang yang Allah kehendaki. Sehingga di dalam ayat ini tentunya Allah menyebutkan barang siapa yang dia menginginkan dengan amalan yang telah dia lakukan, iya, amal ibadah yang telah dia lakukan dunia, maka dia akan mendapatkan, iya, tapi apa? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Iya, akan tapi balasannya mereka tidak akan mendapatkan bagian, iya, dan bagian mereka di akhirat nanti adalah an-nar, iya, neraka, dan ini tentunya apa? Terdapat ancaman bagi orang tersebut yang melakukan amal ibadah, amal ketaatan untuk mendapatkan dunia semata. Yang tadi telah disebutkan contohnya dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, seorang muadzin, ya, tidaklah dia berazan kecuali untuk mendapatkan, ya, dunia. Demikian seorang yang berhaji, ya, dia berangkat haji tujuannya dalam rangka mendapatkan harta. Seorang mujahid yang berjihad tujuannya dalam rangka mengambil ghanimah. Tapi beliau menyebutkan suatu permasalahan yang penting, ya, yaitu barang siapa yang dia melakukan suatu amal ibadah, amal ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, iya, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, iya, seperti muadzin yang azan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seorang imam yang dia menjadi imam, iya, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia, iya, mendapatkan sesuatu atau diberi oleh seseorang berupa harta, iya, atau yang lainnya, kemudian dia mengambilnya, maka ini kata para ulama tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Qala rahimahu, qala rahimahullahu taala, qala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu dirham, ta'isa 'abdu khamisah, ta'isa 'abdu khamilah, in 'utiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wa intakas, wa idza syika falan taqash. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مقبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. Nah, hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala dari, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radiyallahu an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu dirham, ta'isa 'abdu khamisah, ta'isa 'abdu khamilah. Iya, disebutkan di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa itu addu'a, kata para ulama seperti di sini kata Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau saqata, arti ta'isa adalah saqata. Wal muradu huna halaka. Iya, doa dari Nabi SAW dengan kebinasaan, celaka. Abdu ad-dinar, iya, hamba dinar. Demikian pula yang seterusnya, abdu dirham, abdul khamisah, abdul khamilah. Iya, sehingga Syekh Khalid hafizahullah ta'ala ketika beliau membawakan hadis ini, beliau menyebutkan, iya, disebut orang-orang ini dengan kata abd, ya, abdu dinar, abdu dirham, abdul khamisah, abdul khamilah, iya, disebut dengan kata abd, kata beliau, li'annahu inghamasa fi syahwati dunia, Iya, karena orang ini iya terjerumus, masuk iya ke dalam kelezatan-kelezatan dunia yang melalaikan dia dari akhirat. Sehingga di sini kata Rasulullah SAW, celaka bagi abdu dinar. Iya, seorang yang diperbudak oleh dinar. Taisa abdu dirham, dan juga celaka seorang yang diperbudak oleh dirham. Ta'isa abdu al-khamisah, ya al-khamisah sejenis kain ya yang terbuat dari suf atau terbuat dari al-harir, ya dari sutra. Qala ta'isa abdul khamilah, qala in u'tiya radiya, in u'tiya radiya, ya kalau dia diberi dia ridha, wa in lam yu'ta sakhidha, tapi kalau tidak diberi dia marah dan dia murka. Iya, ini kata Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala, tanda dia iya cinta kepada dunia, dan tanda dia melakukan sesuatu itu karena dunia. Iya, kalau diberi dia ridha, tapi kalau tidak diberi dia marah dan murka dan tidak senang. Qala ta'isa wa antakas fa idza syika falan taqash. Iya, ta'isa sama binasa, dan doa kepada orang tersebut. Wantakas, ya wantakas, ada yang menyatakan iya terbalik padanya urusan-urusan dia, sulit bagi dia urusan-urusannya. Qala wa idza syika falan taqash, wa idza syika di sini kata Syekh Fauzan Hafizahullah Taala, ai asabathu syaukah. Iya, kalau dia terkena duri, falan taqash, maka dia pun tidak bisa mengeluarkan dengan alat untuk mengeluarkan duri tersebut. Nah, ini pun doa terhadap orang tadi yang dia iya menjadi budak bagi dinar dan dirham dan yang lainnya, yaitu terbudak, diperbudak oleh dunianya. Qala tuba li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Ya tuba li'abdin, ya tuba yang telah pernah kita dapatkan, ada yang menafsirkan dengan kebahagiaan, ya ada yang menafsirkan dengan al-jannah, ada yang menafsirkan dengan syajarah fil jannah, pohon di surga. Tuba li'abdin, ya tuba bagi seorang hamba, akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, ya seorang hamba yang mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala ash'atha ra'suhu, iya yang rambutnya lusuh, mugbaratin qadamah, iya kedua kakinya berdebu. Qala in kana fil hirasati kana fil hirasah, iya kalau dia ditempatkan pada tempat al-hirasah, yaitu penjagaan, ya menjaga pasukan ribat, kana fil hirasah, maka dia pun ya berada di tempat tersebut. Iya, dia seorang prajurit, ketika ditempatkan di satu tempat dia pun ada di tempat tersebut. Qala wa in kana fis saqah kana fis saqah, dan kalau seandainya dia berada di as-saqah, ya saqah disebutkan adalah muakhirat al-jaish, itu di bagian belakang pasukan. Iya, kalau dia ditempatkan di bagian belakang pasukan, maka dia pun berada di tempat tersebut. Sehingga dia seorang yang taat kepada pemimpinnya. Dia taat di unam, dimanapun dia ditempatkan, dia berada di tempat tersebut. Qala inista'adana lam yu'zanlah. Iya, kalau dia meminta izin, lam yu'zan lah, dia tidak diberi izin. Iya. Tadi karena ada Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala, dia seorang yang tidak terkenal. Iya, dia seorang yang la yuhibbu asyuhrah. Iya, tidak tenang, tidak senang dengan popularitas. Sehingga dia pun tidak dikenal di tengah-tengah pemimpin. Qala wa in syafa'a lam yushaffa'. Iya, kalau dia ia ingin memberikan syafaat kepada seseorang, Iya, di tengah di sisi seorang pemimpin lam yushaffa', dia tidak diterima syafaatnya karena dia seorang yang tidak terkenal dan tidak dikenal oleh pemimpinnya. Dan tentunya di sini atau hadis ini menyebutkan tentang dua orang, iya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah abdud dunya. Iya, abdud dunya yang dia terlalaikan dengan dunianya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia beramal untuk dunianya. Dan yang kedua, seorang yang beramal untuk akhiratnya. Dicontohkan di sini adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, al-jihad menyibukkan dirinya dari, iya, untuk dia sibuk dengan dunia dia. Iya, disebutkan di sini seorang yang rambutnya lusuh, kemudian kakinya berdebu. Iya, kemudian dia seorang yang taat kepada pemimpinnya. Dimanapun dia ditempatkan, dia berada di tempat tersebut. Iya, tentu karena yang dia cari adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan ad-dunya yang dia cari. Iya. Kalau seorang yang mencari dunia, tadi disebutkan di atas, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau diberi dia ridha, ya dia senang. Kalau tidak diberi dia pun marah. Dan ini tentunya di antara iya sifat-sifat al-munafiqin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Iya, in u'tu fa in u'tu minha radu wa in lam yu'ta minha idza hum yaskhatun. Ini di antara ciri seorang itu beramal dan melakukan suatu ketaatan karena ingin ad-dunya. Namallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.